Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwatil kiram wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada pembahasan bait yang ke-12 dari Manzumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah li Asy-Syaikh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, yaitu ucapan beliau, ad-dinu mabniyun 'alal masalihi fi jalbiha wad-dar'i lil qaba'ihi. Bait ini sebagaimana telah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu menjelaskan salah satu kaidah, yaitu ad-dinu mabniyun 'ala jalbil masalih wa dar'il mafasid. Agama itu ad-dinu mabniyun, ya, dibangun di atas jalbil masalih, mendatangkan semua kemaslahatan-kemaslahatan, wa dar'i al-mafasid, dan menolak mafasid. Dan al-khulasah, kesimpulannya ikhwatil kiram, semua yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam, ya, akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, semua yang datang dari Nabi, ihadatin, yakni agama ini, semuanya mendatangkan masalih, maslahat, dan menolak mafasid. Yang paling agungnya adalah asas hadatin. Yang paling agungnya adalah asas dari agama ini, yaitu tauhid, tauhidullah. La ilaha illallah. Lawan dari mana? Asyirik. At-tauhid adalah sababu kulli khair, sebab semua kebaikan. Sebagaimana asyirik adalah perkara yang paling besar mendatangkan mafasid. Sudah kita baca beberapa, ya, pembahasan terkait dengan ini, alhamdulillah. Dan di antara dalil, ya, adalah apa yang telah kita dengar dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkan kalimat la ilaha illallah, ya, tuflihu, kalian akan beruntung dengan semua keberuntungan. Al-falah yang ada dalam hadis ini mutlakon, mutlak. Apakah itu kebahagiaan di dunia atau juga kebahagiaan di akhirat? Naam. Dan sebaik-baik contoh dari generasi yang merasakan maslahat itu, al-falah itu, adalah sahabat yang sebelumnya mereka berada di dalam kubangan kesyirikan, ya, masa jahiliyah. Kemudian menyambut seruan Nabi alaihi salatu wassalam untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah bi alsinatihim, dengan lisan-lisan mereka. Wa taqadu bi qulubihim, kemudian mereka meyakini dalam hati-hati mereka, bi annahu, bahwasanya tidak ada ilah yang hak, tidak ada ilah yang berhak diibadai illallah, kecuali Allah. Kemudian mereka tegakkan kalimat la ilaha illallah dalam amalan mereka dengan meninggalkan semua ma'budat, semua peribadatan-peribadatan selain Allah, semua kesyirikan. Ketika mereka menyambut seruan Nabi alaihi salatu wassalam, maka mereka mendapatkan falah, keberuntungan. Nah, mendapatkan keberuntungan. Allah keluarkan mereka minadh dhulumat, dari kegelapan-kegelapan, ilan nur, kepada cahaya. Taib, demikian pula seluruh syariat, ya, as-salah wa zakah. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, wa mimma amarallahu bih, dan diantara yang Allah perintahkan adalah as-salatu, salat, waz-zakah, kemudian zakat, was-siyam wal-hajj. Arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Maslahat yang akan diperoleh dengan melaksanakan ini semuanya, as-salah, waz-zakah, was-siyam wal-hajj, kata Syekh Sa'di, alladhi min fawaidi hadha, yang diantara faedah-faedahnya, diantara, ini sebagian kecil, faedahnya sangat banyak, la tuhsa wa la tu'ad, tidak bisa dihitung, tidak bisa dihingga, manafi' dari ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Tetapi diantara faedah-faedah dari ibadah as-salah, waz-zakah, was-siyam, wal-hajj adalah insirahu sadr, lapangnya dada, wa nuruh, dan cahaya yang Allah berikan kepada dada orang-orang yang melakukan ibadah ini. Wa zawalu humumih, hilangnya kesedihan, wa ghumumih, dan gundah gulana yang ada pada jiwa seseorang. Ya, hatinya penuh dengan kelapangan, kebahagiaan, dan hilang segala kesempitan dan kesedihan. Juga memberikan pengaruh pada badan, wa nasyatul badan. Badan itu menjadi semangat, wa khifatih, menjadi ringan. Ringan untuk berbuat baik, ringan untuk beramal soleh, ya, ringan untuk meninggalkan ma'asi. Na'am. Tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Demikian Allah menyebutkan tentang ibadah salat. Melarang seseorang, menjadikan seorang mudah dalam meninggalkan al-fahsya', ya, perkara-perkara yang keji, wal munkar. Wa nurul wajh, cahaya yang ada pada wajah. Wa sa'atu rizq, Allah berikan kelapangan rezeki. Wal mahabbatu fi qulubil mu'minin, dan kecintaan yang ada pada hati-hati kaum mukminin. Naam. Orang yang paling banyak mendapatkan kecintaan adalah para nabi dan rasul, al-anbiya war rusul. Ala marrid duhuri wal usur, sepanjang zaman, karena mereka adalah orang yang paling menegakkan ibadah kepada Allah. Wasahabah, demikian pula para sahabat. Bahkan kita diperintahkan oleh Allah untuk berdoa agar hati-hati kita dibersihkan dari al-ghil wal-hiqd. Dalam doa kaum mukminin, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Ini salah satu atau beberapa faedah dari seorang melakukan ibadah ini, as-salah, waz-zakah, wal-hajj. Naam. Wa fi az-zakati was-shadaqah. Baik, beliau menyebutkan di antara faedah yang lain, maslahat yang lain secara khusus di dalam ibadah zakat dan sedekah, ya, wujuhul ihsan, ada juga perbuatan baik yang lain, sedekah, zakat, atau perbuatan-perbuatan baik yang lain yang diberikan kepada manusia. Di antara faedahnya adalah zakatun nafs, kesucian jiwa, wa tathhiruha, ya, dibersihkannya jiwa. Wa zawalul wasakhi wad-darani anha, hilangnya kotoran-kotoran, noda-noda yang ada pada jiwa. Orang mengeluarkan zakat, ya, sedekah atau berbuat baik kepada manusia dengan wujuhul ihsan, dengan berbagai macam kebaikan, ya. Naam, mengangkatkan barangnya orang yang berat, ya, atau yang lainnya dari perbuatan ihsan, ya. Taib, ini ada banyak manfaat. Yang pertama, manfaat yang kembali kepada orang yang berbuat ihsan. Apa itu tadi? Jiwanya bersih, disucikan, ya, hilangnya kotoran-kotoran dan noda. Maslahat untuk orang lain, wa daf'u hajati akhihil muslim, terpenuhinya hajat saudara muslim, fuqara masakin, dengan dia menerima zakat, sedekah, terpenuhi hajatnya. Nah, di yaumul fitr tidak ada orang kelaparan, Karena Allah wajibkan zakatul fitr, tuhrotan lisaimi, untuk disucikannya orang-orang yang berpuasa, wa tu'matan lil masakin, dan sebagai makan bagi, memenuhi hajat makan bagi orang miskin. Maka di dalam zakat ada manfaat bagi al-muzakki, yaitu tuhroh lisaim, kebersihan, kesucian bagi orang yang berpuasa, dan memenuhi hajat fuqara wal masakin. Naam. Wa ziyadatu barakati malihi wa nama'uhu wa ziyadatu barakati malihi. Di antara manafi, maslahatnya adalah bertambahnya keberkahan harta orang yang mengeluarkan zakat, sedekah, wa nama'uh, berkembang harta yang dia miliki. Ma'a ma fi hadhil a'mal, ditambah dengan apa yang memang ada pada amalan-amalan itu, min azimi sawabillahi, pahala Allah yang besar, yang memang itu sudah Allah sediakan. Allah sudah sediakan sawab, pahala yang besar, alladzi la yumkin wasfuhu, yang tidak mungkin disifati, tidak bisa kita menceritakan betapa banyak manafi' atau pahala yang Allah berikan. Wa min husuli ridah, belum lagi dia mendapatkan keridhaan Allah, alladhi huwa akbaru min kulli syai', di mana keridhaan Allah itu lebih besar dari segala sesuatu. Naam. Yani manafi' yang paling besar, manfaat yang paling besar adalah ridha Allah jalla wa ala. Wa zawalu sakhatih, dan ya, selamat dari kemurkaannya Allah. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Wa kadzalika syara'a li ibadihi al-ijtima' lil ibadah fi mawadhi'. Taib. Kemudian disebutkan di antara manfaat yang lain, manafi', maslahat dalam ibadah. Secara khusus ibadah-ibadah yang di situ disyariatkan untuk kita berkumpul, itu ada manfaat tersendiri. Jadi di antara syariat Allah untuk hambanya adalah al-ijtima', ya, berkumpul dalam ibadah. Seperti misalnya as-salawatul khams, salat lima waktu berjamaah. Wal jumu'ah, salat jumu'ah. Wal a'yad, salat Id, Idul Fitr, Idul Adha. Wa masyairul hajj, dan juga ibadah-ibadah ya, haji, masyairul hajj, berkumpul di Arafah, berkumpul di Mina, berkumpul di Muzdalifah. Naam. Wal ijtima' li dzikrillah wal ilmi nafi', dan berkumpul untuk berzikir kepada Allah dan ilmu yang bermanfaat. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Tidaklah suatu kaum berkumpul, ijtima', di salah satu rumah Allah. Nah, ini beberapa ibadah yang Allah syariatkan pada ibadah itu ijtima', berkumpul. Berkumpulnya kaum muslimin dalam ibadah-ibadah itu ada faedah yang lain, ada maslahat yang lain. Lima fil ijtima'i minal ikhtilat, karena atau di antara manfaatnya dengan ijtima' itu ada ikhtilat. Ya, ikhtilat yang dimaksud, ikhtilat yang masyru' tadi, laki-laki dengan laki-laki tentunya. Berkumpulnya kaum muslimin, yang berkumpulnya mereka itu memberikan faedah mada? Yujibut tawadud, memunculkan perasaan saling mencintai, wattawasul, ya, bisa saling memiliki hubungan baik. Wa zawalu taqatu'i wal ahqadi bainahum, hilangnya ya sifat atau sikap saling memutuskan hubungan, dan hilangnya ahqad, kedengkian-kedengkian, ya. Itu dirasakan ya khatil kiram, kedekatan, kecintaan, ya. Hilangnya wahsyah. Naam. Wabillahi taufiq. Antum tidak bisa bayangkan kalau masing-masing sendiri di rumah. Nah, ya, masa corona ini kita merasakan. Ya. Sebelum kemudian kita bisa lagi sholat di masjid, di rumah. Ya, kalau di rumah masih ada anak, istri, keluarga. Nah. Ya, kalau dia hanya sendiri satu, ya. Ya, ini sangat berat di situ. Nah, ya. Wahsyah. Namun ketika ada apa namanya, ijtima', kam min manafi', betapa banyak manafi', seperti disebutkan di sini oleh beliau, tidak bisa disifatkan. Wa muraghamatu syaitan alladhi yakrahu ijtima'uhum alal khair, juga dengan berkumpulnya kaum muslimin dalam ibadah itu menjadi apa namanya, kehinaan tersendiri bagi syaitan, ya, pukulan bagi syaitan, yang mereka syaitan itu tidak suka adanya ijtima', ya, baik syayatinul ins atau syayatinul jin. Makanya orang-orang Yahud di antara yang paling mereka benci adalah aminnya kaum muslimin, ya, dan salam. Benci mereka itu, orang-orang Yahud, ketika mendengar kaum muslimin dalam sholat-sholat mereka mengucapkan amin, ya, setelah imam mengucapkan waladdallin. Karena itu sesuatu yang tidak mereka inginkan. Naam. Wa husulu tanafusi fil khairat, dengan sering berkumpul juga muncul adanya tanafus, perlombaan dalam kebaikan, rebutan saf pertama. Ini di antara yang terjadi dengan sholat jamaah, berebut untuk apa namanya, di depan apa namanya, mendekati imam dalam khutbah Jumat. Bukankah Nabi menyebutkan tentang keutamaan orang yang berpagi-pagi, ya, untuk datang di hari Jumat dekat dengan imam mendengarkan khutbah ila akhir, ya, berusaha mendatangi ijtima' tersebut dalam keadaan sebaik mungkin, memakai wangi-wangian, memakai baju yang paling bersih. Nah, ya, ini adanya tanafus, perlombaan fil khairat, waqtida' ba'dihim bi ba'd, kemudian adanya iqtida', saling mencontoh satu dengan yang lain, ya, tentu akan saling mencontoh. Berkumpul di suatu majelis, di situ ada alim, ada seorang syekh, ulama, tentu akan dia mengambil ilmu darinya, ya, mencontohnya, ada saling tanasuh. Ya. Wa ta'limu ba'dihim ba'd wa ta'allumi ba'dihim min ba'd. Adanya ini semuanya, saling belajar, mengajar. Wa kadzalika husulul ajril katsir, dan diperolehnya pahala yang sangat banyak, alladzi la yahsul bil infirad, yang itu semuanya tidak terwujud dengan dia melakukan ibadah sendirian, ya, sholat berjamaah 25 kali lipat, fi riwayah 27 kali lipat, belum lagi manfaat-manfaat yang lain. Ila ghairi dhalika minal hikam, dan selain dari itu dari hikmah-hikmah. Ini semuanya ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, mempertegas apa yang sedang kita bahas, yaitu kaidah bahwasanya ad-dinu mabniyun ala jalbil masalihi wa dar'il mafasid. Agama itu dibangun di atas jalbil masalih, mendatangkan maslahat-maslahat dan menolak mada mafasid. Naam. Taib. Ini semuanya ibadah-ibadah yang disebutkan oleh beliau, belum ibadah yang lain, zikir, ya, birrul walidain, ya. Nah, yang itu tentunya maudhu' pembahasan yang sangat luas ikhwatil kiram, yang kita tidak mampu untuk bisa mencakupnya. Kemudian Syekhu rahimahullah juga mengingatkan beberapa hal yang dimubahkan dalam syariat, dijelaskan kemubahannya dalam syariat, seperti jual beli misalnya. Wa abaha subhanahu al-bay' wal uqud al-mubahah. Syariat Islam ini membolehkan jual beli. Ya. Membolehkan jual beli wal uqud al-mubahah, dan akad-akad mubah yang lain. Pinjam meminjam, ya, sewa menyewa, muzara'ah dan semisalnya, dari uqud al-mubahah, akad-akad yang mubah. Naam, kenapa diperbolehkan? Tidaklah syariat membolehkan kecuali karena ada masalih. Karena ada masalih yang besar. Ya. Di antara maslahatnya ada lima fiha minal adl. Karena ada keadilan di situ. Wal hajah annas ilaiha. Dan karena manusia ada hajat kepadanya. Naam. Ada saat orang butuh uang, tidak punya uang, maka ada akad pinjam. Ada saat dia, ya, tenaganya tidak mampu untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dia, ada akad apa namanya ujrah, ujrah tenaga diperbolehkan. Ya. Tapi ada saat bingung kebanyakan harta tapi tidak bisa ngolah, ada akad mudharabah barangkali namanya. Ya. Ada orang yang mengerjakan hartanya, ya. Orang yang mengerjakan itu mendapatkan manfaat, yang punya harta juga bisa apa namanya mengembangkan hartanya dengan cara yang adil, dengan cara yang baik. Manafi'. Adapun muamalah yang di situ mengandung kedzaliman, ya, muamalah yang di situ mengandung mada kejelekan-kejelekan, mafasid, mesti diharamkan. Walidzalika qala Syekh, oleh karena itu Syekh mengatakan wa harramar riba wa sa'iral uqudil fasidah. Allah mengharamkan riba dan mengharamkan semua akad-akad yang fasidah, akad-akad yang fasid, akad-akad yang rusak. Nah, seperti syurut yang haram, muharramah, ya. Taib. Syarat-syarat yang di situ tidak sesuai dengan kitab Allah dan sunnah Rasul. Kenapa diharamkan? Lima fiha minadh-dhulmi. Tidak lain karena di dalamnya mengandung kezaliman, wal fasad, ya, kerusakan, wa liqtina innas anha, dan ternyata manusia tidak butuh yang seperti itu. Ya, kalau dilihat manusia tidak butuh yang seperti ini. Ya, yang ada justru mafsadah, kerusakan, ya, makanya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, dalam bab makanan, minuman, ya, pakaian. Demikian pula yang lainnya dihalalkan oleh Allah perkara-perkara yang mengandung maslahat dan tidaklah diharamkan kecuali mesti ada mafasid. Wa abaha at-thayyibat minal ma'akil wal masyarib. Dihalalkan yang mubah atau dihalalkan yang thayyib. Yang dihalalkan itu yang thayyib-thayyib. Ya, minal ma'akil, dari apa yang dimakan, apa yang diminum, wal malabis, apa yang di apa? Dipakai, wal manakih, ya, yang boleh dinikahi, ya, yang dibolehkan yang thayyib, thayyib. Nah, yang khabis diharamkan. Ya. Lima fiha min masalihil khalqi. Kenapa diperbolehkan? Karena ada maslahat-maslahat yang besar pada makhluk. Wali hajatin nas ilaiha, dan karena manusia memiliki hajat kepadanya. Wali adamil mafsadati fiha, dan karena tidak ada mafsadah di situ. Oleh karena itu dihalalkan. Sebaliknya yang khabis, haramal khaba'is. Allah haramkan yang khabis, minal ma'akil, dari apa yang dimakan. Seperti khinzir, babi, waddam, al-masfukh, darah, na'am, al-mayyitah, bangkai, al-masyarib, minuman-minuman khamr, wal-malabis, pakaian-pakaian. Laki-laki tidak boleh pakai pakaian perempuan, perempuan tidak boleh pakai pakaian laki-laki. Naam. Wal manakih, atau yang terkait dengan pernikahan, ya, tidak boleh menikahi zaujatul ab, ya, istri-istrinya orang ayah, ya, atau ummahat. Kenapa diharamkan ini semuanya? Lima fiha minal khubs. Karena di dalamnya mengandung, ya, kekejian, kekotoran, wal madharrah, dan ada madharrah di dalamnya. Baik madharrah itu sifatnya ajilan, segera akan dirasakan, atau ajilan, atau ajil. Naam. Wabillahi taufik. Fatahrimuha, maka dengan diharamkan ini semuanya yang khabis, himayatun li'ibadih, ada penjagaan Allah untuk hamba-hambanya. Dijaga hartanya, dijaga jiwanya, dijaga akalnya. Naam. Dijaga kehormatannya, dijaga agamanya. Himayah li ibadih. Wasyanatan lahum. La bukhlan alaihim. Bukan karena Allah bakhil kepada manusia. Ya. Naam. Bukan karena Allah bakhil. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan itu semuanya karena mada? Karena rahmah Allah, bal rahmatan minhu bihim, tapi karena rahmat Allah untuk mereka. Fakama anna ata'ahu rahmah famanuhu rahmah, maka kita dapatkan ternyata apa yang Allah beri, yang Allah mubahkan, itu adalah diantara asar rahmat Allah Demikian pula apa yang Allah larang juga rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq. Ini semuanya yang ada pada syariat. Ya, kita sedang bicara syariat, ya. Salat, zakat, na'am. Kemudian muamalah yang mubah, ini semuanya syariat. Ya. Taib. Kemudian setelah itu beliau berbicara tentang keputusan Allah yang terjadi di kaun. Ya. Karena perintah Allah, amrun Allah, ada amrun syar'i dan ada amrun ada kauni. Ya. Ada amrun syar'i dan ada amrun ada kauni. Ya. Amrun kauni, apa yang Allah putuskan di alam ini pun ternyata juga penuh dengan hikmah. Ya. Taib. Misalu dzalik. Anna inzalal matar biqadri ma yahtaju ilaihi al-ibad rahmatan minhu ta'ala fa idza zada bihaitsu tadurruhu ziyadah bihaitsu tadurru ziyadatuhu kana man'uhu rahmah. Naam. Ini sedang memperjelas tentang apa yang Allah beri dan apa yang Allah larang, ya. Itu semua adalah rahmat Allah. Apa yang Allah atok berikan, apa yang Allah tahan, itu semuanya adalah rahmah. Seperti hujan misalnya. Ya. Ana inzala al-matar, ya, turunnya hujan biqadri ma yahtaju ilaihi al-ibad, ya, sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh hamba, itu adalah rahmah dari Allah. Jika lebih, ya, banyak sampai banjir, maka ini memadharatkan hamba. Ya. Taib. Fa idza zada bihaitsu tadurru ziyadatuhu kana man'uhu rahmah. Maka ketika Allah hentikan, itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Al-khulasah disimpulkan oleh Syekh wabil jumlah, fa inna awamir rabbi qutul qulub wa ghidha'uha wa nawahi da'ul qulub wa kulumuha. Kesimpulannya, semua perintah-perintah Allah adalah qutul qulub, makanan bagi hati, ya, wa ghidha'uha, pupuk bagi hati, hati akan mendapatkan kebahagiaan, ya, kebaikan. Wa nawahi dan larangan-larangan Allah adalah da'ul qulub, penyakit bagi hati, wa kulumuha, dan luka yang akan melukai hati. Kalau seorang menerjangnya, maka hatinya akan luka. Naam. Dan Syekh tidak mampu, sebagaimana kita tidak mungkin, untuk membicarakan semua syariat Allah. Maka beliau hanya menyebutkan secara kesimpulan, dan mengingatkan dengan ucapan yang mujmal, beliau mengatakan, wa kadzalikal mawaris, demikian pula dalam hukum waris, wal auqaf, dalam bab wakaf, wal wasaya, dalam masalah wasiyah, dan yang lainnya, wa ma fi ma'naha ishtamalat kulluha ala ghayatil maslahah wal mahasin, semuanya itu, ya, tercakup di dalamnya, ya, maslahat-maslahat, puncak-puncak maslahat dan puncak-puncak keindahan. Wa la yumkinu dhabtul hikami, dan tidak mungkin bagi kita untuk mencatat, mengumpulkan semua hikmah-hikmah, wal masalih, dan semua maslahat-maslahat, fi babin wahid min abwabil ilmi, dari satu bab, dari bab-bab ilmu. Itu saja tidak bisa. Kita berbicara tentang maslahat sholat, kita tidak mampu untuk menulis semua hikmah. Fadlan an jami'ihi, lebih-lebih yang lain, semuanya tidak mampu kita. Nah, ya. Namun cukuplah kita mengambil sebuah kesimpulan, ya, bahwasanya agama ini, ya, semuanya mabniun ala jalbil masalih wa dar'un lil mafasid. Naam. Ini barangkali ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, sedikit yang bisa kita bacakan dari keterangan Syekh Sa'di rahimahullah. Naam, semoga yang sedikit ini bisa kita ambil faedahnya dan manfaatnya. Wassallallahu wasallam ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta,